Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran. Dan para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita terus mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran sebagai meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai wujud syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat Al-Quran, nikmat yang luar biasa dalam kehidupan ini. Kita telah sampai ayat 40 dari surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala amma qalilim la yusbihunna nadimin. Allah berfirman, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Pendengar yang dimuliakan Allah, doa adalah kekuatan mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu senjata mukmin. Mukmin adalah manusia yang lemah tanpa ikatan kepada Allah. Mukmin menjadi kuat ketika dia memiliki ikatan, jalinan yang kuat kepada Tuhannya. Jalinan itu terwujud melalui doa-doanya. Maka di ayat 39 kemarin kita sudah mengkaji Nabi Hud berdoa, ya Tuhan tolong saya, tolong aku. Perkataan tolong ini, kalau kita kembali ke belakang sebentar, itu diucapkan Nabi Hud karena dakwah telah jor-joran dia lakukan. Semua usaha telah habis-habisan dia kerahkan. Dia berdoa dan berusaha, berusaha dan berdoa dan berusaha. Tiada doa kecuali dibaliknya usaha, dan tiada usaha kecuali dibaliknya doa. Sehingga doa dan usaha bagaikan adonan roti yang siap untuk dibuat kue. Begitulah kentalnya usaha dan doa yang dilakukan oleh Nabi Hud. Namun terakhir, kaumnya menolak, menuduhnya tuduhan yang menyakitkan, dan itu bukanlah pekerjaan sehari dua hari dilakukan kemudian dia mengeluh. Para nabi adalah orang yang paling sabar. Para nabi adalah orang yang pekerja ulet. Para nabi adalah orang yang mencintai umatnya. Maka dia tidak inginnya hancur di hadapan mata kepalanya sendiri. Namun jika pesan-pesan kebaikan sudah begitu diacuhkan, pesan-pesan kedamaian sudah begitu dicemoohkan, pesan-pesan cinta kasih telah begitu dicampakkan, azab yang datang tiba-tiba tidak harus mencari kambing hitam. Salahkanlah diri sendiri. Itulah yang terjadi pada kaum Nabi Hud yang dikenal dengan kaum Ad. Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Ini adalah firman Allah dan Allah Maha benar atas segala firman-Nya. Ustaz Rijal. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Di dalam surah Al-Mu'minun ini yang ayat 40 kita telah sampai di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Sebentar lagi mereka itu akan menyesal. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan kepada kita bahwa doa yang diaturkan oleh Nabi Hud alaihi salam ketika berdakwah kepada umatnya, dan Allah mengatakan sebentar lagi mereka akan menyesal, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Walaupun misalnya kita tidak umat Nabi Hud, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu mereka umat Nabi Hud, ada kata di sini nadimin, menyesal. Menyesal atas apa? Menyesal atas segala yang telah mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Mereka tidak beriman kepada yaumul jaza dan hari kebangkitan. Mereka akan menyesal. Kenapa menyesal? Rahasianya adalah Allah akan memberikan azab kepada mereka. Dan kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diazab langsung di dunia ini. Ketika misalnya kita melakukan kesalahan, ketika kita tidak mempercayai agama ini sebagai jalan kebaikan, jalan hidup kita dalam mengurus kehidupan kita, Allah serta merta tidak memberikan azab kepada kita di atas dunia ini. Itu tandanya adalah kasih sayang Allah kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar ada waktu untuk memperbaiki diri. Ada waktu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak serupa dengan Nabi Hud, dengan umat Nabi Hud ini. Layus bihunna nadimin, mereka akan menyesal. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan sahabat RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi adalah kasih sayang Allah kepada kita. Dan kita harus mengakui, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai kita dari bangun tidur di pagi hari, di siang hari, di petang hari, sampai malam hari, kita ini tidak terlepas dari kejelekan-kejelekan dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari semua itu. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita kesempatan, waktu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu untuk mengkoreksi diri kita untuk lebih baik lagi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan kita terlepas dari orang-orang yang menyesal nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan nanti daripada kita menyesal di hari akhirat, mendingan kita menyesal dulu di kehidupan dunia ini. Menyesal kemudian memperbaiki diri, dan insya Allah nanti kita akan terlepas dari penyesalan itu. Kemudian silakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Rijal atas apa yang disampaikan di ayat 40 dari surah Al-Mu'minun ini. Dapat kita ambil kesimpulan yang sangat inspiratif dari tafsir inspirasi. Bila azab itu tiba, mereka akan menyesali diri sendiri, tapi sudah sangat terlambat. Mumpung masih hidup di dunia ini, seperti kata Ustaz Rijal tadi, perbaikilah hidup kita. Mumpung taubat masih ada, bertobatlah. Mumpung kesempatan mohon ampun masih terbuka, mohon ampunlah. Raihlah rahmat Allah, karena Allah begitu sayang dan cinta kepada kita. Namun bila azab itu tiba, kita akan menyesali diri, tapi semua sudah sangat terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.